Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan seribu bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan seribu bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan seribu bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan seribu bulan. Ramadan, Ramadan, datangnya dirindukan. Ramaikan, ramaikan, dengan banyak amalan. Jangan jadi alasan, buat bermalas-malasan. Justru mending tingkatkan ibadah bulan Ramadan. Nikmatnya ada dua, saat Ramadan tiba. Nikmat berbuka dan bertemu Allah Yang Esa. Ingatlah saat masuk hari pertama Ramadan. Artinya sebulan lagi kita lebaran. Sahur, sahur datang boleh minum dan makan, isya jamaah lalu tarawihan. Malam tadarus baca Quran, sempurnakan dengan amalan. Happy zakat sedekah dan wakaf, semuanya di bulan Ramadan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan seribu bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan seribu bulan. Thank you. yup, yup, yup.